sana menungguku kembali membawa upah kerja sehari-hari. Ransel di punggung, rambutan di tangan, ku pulang ke rumah cintamu. Jadi kuli bangunan di proyek gedung bertingkat, menggantikan bapak yang cedera. Inilah hasilnya, kita bagi bersama, untuk ibu, untuk adik, untuk kita. Kedua tangan ini yang keluarga, basuhlah, lekatkan ke dadamu.